Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jam'a. Wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as-sa'adata wa haqiqiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dhatika fi kulli waqtin wahid. Amma ba'du, para bapak, para rawuh, para saudara sedoyo, alhamdulillah saat menika kula lan panjenengan sedaya nampi pinten-pinten peparing, pinten-pinten anugerah saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala, sehingga kula lan panjenengan sedaya saged sareng-sareng sami rawuh wonten ing majelis pengawasan menika. Mugi-mugi anggen kita sami rawuh menika dipun tetepaken dening Allah minangka salah setunggalipun bentuk syukur kula panjenengan sedaya dumateng Allah Subhanahu wa taala, sehingga mangke dados sababiyahipun kita nampi tambahan pinten-pinten kenikmatan ingkang langkung ageng malih. Lan mugi-mugi anggen kita sami naos saketo nampi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Para bapak, para rawuh, para sedherek-sedherek kados biasanipun saderengipun kita ngelajengaken pengaosan langkung rumiyin, monggo kita sami sareng-sareng maos doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma. Subhanakallahumma. Rabbana la ilma lana. Rabbana la ilma lana. Illa ma 'allamtana. Illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina. Wa tub 'alaina. Innaka antat tawwabur rahim. Innaka watat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna. Taqabbal minna. Innaka antas samiul alim. Innaka antas samiul alim. Wa 'allimna min ladunka. Amilna min ladunka. Ilman nafi'a. Ilman nafi'a. Ya dzal jalali wal ikram. Ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana. Allahumma iftah lana. Hikmataka. Hikmataka. Wansur 'alaina. Wansur 'alaina. Rahmataka. Rahmataka. Ya dzal jalali wal ikram. Ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Wa wasi' fiyya rizqi. Wasi' fiyya rizqi. Wa barik li fima razaqtani. Barik li fima razaqtani. Waj'alni mahbuban. Waj'alni mahbuban. Fi qulubi ibadika. Fi qulubi ibadika. Wa azizan. Wa azizan. Fi uyunihim. Fi uyunihim. Waj'alni wajihan. Waj'alni wajihan. Fi dunya wal akhirah. Fi dunya wal akhirah. Wa minal muqarrabin. Wa minal muqarrabin. Ya kasiran nawali. Ya hasan al fi'ali. Ya qaiman bila zawali. Ya mubdi'an bila misali. Falakal hamdu. Wa minnatu. Wa syarafu. Ala kulli hal. Ala kulli hal. Al-Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para rawuh, para sedherek-sedherek. Wonten ing pengaosan ingkang sampun dipun bicara ngingini masalah basyirah. Basyirah berpeningal api. Menika menawi tiang suluk. Tiang suluk sing ngambah dalan tumuju dumateng Gusti Allah niku wonten setunggalipun bentuk reaksi kerohanian wonten manahipun arupi anwar ilahiyah menika cahaya-cahaya ketuhanan. Cahaya ketuhanan itu sing asale ora ketok dadi ketok. Wateke cahaya niku lha ngoten niku. Sifat dasar cahaya nggih niku ana. Cahaya niku ana. Tur barang liya sing kenek cahaya sing asale ora ana dadi ana. Mulane teng ayat niku Allahu nurus samawati. Allah niku cahayane pira-pira langit wal ardi lan bumi. Niku mboten kok langit bumi niku pun ketok dhisik mboten. Langit bumi niku asale mboten ketok tegese mboten enten. Terus kesinaran anwar ilahiyah, cahaya ketuhanan niku banjur langit bumi sing asale ora ana niku dadi ana. Jadi cahaya itu sendiri sesuatu. Sedangkan napa sing disinari cahaya niku sesuatu yang lain. Nah, sami yang sing atine pun mulai melek niku tengriku kata sangat namine nur anwar. Okay. Anwar coba kula panjenengan sakderenge bicara soal basirah bicara soal basor nggih. Nah, basirah niku peningal ati, lek basor niku meripat menungso. Tengene bahasa Arab niku enten istilah nurul basor, cahaya mata. Yeah. Nurul basor cahayane meripat. Kok tuh meripat tuh niku nyentrong bercahaya niku mboten saja nih. Artinya mata itu bisa membuat sesuatu yang asalnya tidak ada menurut. Ya, menurut akal, menurut indra sing nampa informasi, menurut akal sing nampa informasi king indra ne mata niku. Coba lek pas sampean merem. Merem. Ampun sampean aja mbayangno meleke dhisik. Kaya-kaya sampean niku merem. Pas merem niku jane sing enten apa? Pas merem itu enten apa? Teng meripat itu. Ampun-ampun sampean ngarang enek apa-apa niku dudu meripat sing muni enek apa-apa. Lek meripat asli sing merem niku mboten iso muni napa ora enek apa-apa nggih ngoten. Meripat sampean merem niku ora enek apa-apa ngoten jareke meripat upama ditakoki, "Pat meripat enek apa, Pat? Ngarepmu ora enek apa-apa." Nggih ngoten jawab e niku. Niku mengira meripat pun melek biar meripate waras. Meripate waras, melek biar meripate waras. Nek meripat waras niku njur duwe nurul basor. Niku terus meripat tu marang muni enek watu, enek gunung, enek lho, malah muni enek. Niku jenenge nurul basar. Dan padahal niku nek diteliti sing tenan niku mboten kok meripat marang riku niku mboten. Pokoke jenengan nyawang kula. Niku mboten kok meripat sampean niku marani kula niku mboten. Niku sakjane sing marani niku enten pantulan saking warna, warna-warna sing enten teng kula niki. Jenengan nyawang kula ngeten nggih. Niki kula niki duwe sinar. Walaupun kecil niki enten sinar teng kula niki. Sinar kula niki mantul teng riku, nyorot teng mripat panjenengan. Jlot ngoten terus ditampa mripat panjenengan. Ngoten. Mrikine gedhe. Tapi enten teori-teori napa skala nggih sing memperkecil niku. Karena nun sewu mripat niku bentuke bunder engkung kaya neker ngoten. Niku lek digagaris lurus ngoten lek terus dadi mriku dadi ombo. Ha. Kau paman niku enten benange ngoten. Lek mancepe benange sing pas tengah bener nggih kenceng teng kula, lek sing mancepe benang rada pinggir nggih, lek dilurusne nggih terus bablas ngriku nganan ngiri ombo. Karena saya iso ngelirik ini kan ngarahno neker yang ini ku. Nah. Niku sakjane warna kula niku sing sinare mlebu teng riku. Bleng. Ngoten. Niku nggih sinar malih. Kok upama sinar niki dicegati. Mboten enten. Mboten iso nyampe teng riku krana saking adohe. Mboten. Kecegatan mergo saking adohe. Utawa kecegeken saking cedeke. Niki nggih. Mboten ketok napa-napa. Buktine sama ditakoki rupane telapukan sampean dos pundi rupane, mboten iso jawab. Ya, monggo sinar sing mantul teng sampean iki sakjane semes sinar kula. Niki sinare lampu niki lho, Pak. Sinare lampu nyorot teng kula. Jur warna-warni sing enten teng kula niki. Niki nggih jenengan nyinarno suak nggih, suak bias. Lah niku sing sampean tangkep. Sampean tangkep gitu. Niki sedaya sinar namine anwar. Lah barang niku lek diarani gaib. Nggih gaib niku. Niku bagi mripat diarani ora ana. Bagi mripat lho nggih. Karena sinare mboten niku. Sinare dudu sinar mata, bukan sinar lampu, bukan sinar matahari. Ada sinar lain yang sama-sama sinar tapi bukan seperti ini. Yang dimaksud sinar di situ adalah kesadaran. Napa? Kesadaran. Barang niku lek sampean sadari, asale ora ana dadi ana. Nalika sampean duwe utang. Pas sampean gak sadar lek duwe utang. Nalika gak sadar niku utang ora enak. Nggih. Yeah. Mulai sadar aku duwe utang wayahe nyaur. Niku asale utang sing ora ana dadi ana. Niku lah jenenge sinar. Kesadaran niku sinar. Niku bareng sing ora ana dadi nalika sampean tilem mboten sadar, iki sembarang kalir gak ana. Sembarang kalir gak ana. Sing enak impen. Berarti ngimpi niku ki enten sinare, ngoten. Artinya ada alat pencerap yang bisa menangkap bentuk keberadaan kahanan sing teng jero impen niku. Kok umpama sampean leh sare niku mboten ngimpi blas. Niki ora apa-apa blas. Nanti yang ngalami tilem mboten ngipi blas. Niku lagi tangi turu ditakoki mang kowe pas turu enek apa-apa. Ya niku mergo pancen kesadarane mboten niku. Dadi sing dimaksud sinar gaib, nggih sinar gaib ning jurune atine menungsa itu lebih dekat kepada soal kesadaran. Bukan soal bentuk ngene iki, koyo sentrong ngene mboten, artinya kesadaran. Lah kesadaran itu diistilahkan di sini sinar. Diistilahkan di sini nur, diistilahne meneh cahya. niku mboten butuh lampu, mboten butuh srengenge niku masih peteng dedet. Mboten enten napa-napa niku nggih ngerti. Aku enak. Pertama dhisik niku sing ketok dhisik napa? Aku ketok. Nek pas sing tilem peteng dedet. Mboten ngipu, mboten napa niku aku e gak enak niku. Piye ta? Aku e gak enak. Lan bangsa wis tangi digugah malah aku enak. Ketok malah muncul berbagai hal. Dan iku namine basirah, peningal ati sing iso nangkap wujudan-wujudan gaib sing peteng dedet niku ternyata saged ditangkap. Nah, tiyang sing suluk niku lek ampun budal suluk mulai enten berangkat tenang. Walaupun orang tonggol lho ngene. Sik budal iki tok. Iki pun mulai enten anwarun ilahiyah. Betul. Anwarun ilahiyah. Anwar ilahiyah niku ada tiga tingkat keterangan. Cahaya terang dan gelapnya itu. Terang dan gelapnya. Anwar ilahiyah sing saged ditampa mripat. Niku mboten kok anwar ilahiyah niku terus menteri padang wadang boten niki soal-soal kemampuan metangkape mawon. Nalika jenengan sik riyip-riyip biar ngoten niku sik urung padha genah. Mungkin wis rada suwe sithik mulai rada genah. Mungkin lek sampean budal mlaku-mlaku luwih genah neh. Jane ngoten niku. Nek mesenge ngene jane pancet. Anwar ilahiyahnya tetap tapi kemampuan si salik wong sing suluk niku wau krana mengadakan proses perjalanan rohani niku enten pinten-pinten urutan tingkatan. Nah, setiap tingkat itu ada buah, ada semacam apa nggih reaksi. Sampai lek mulai riyip-riyip roh enten putune liwat nggih terus bengok. Rene nggih ngoten nggih. Nggih Mas, senajan kok ora genah, iku putu sing dino ora genah, tapi wis ketok lek putune ngono, wis langsung bengok. Rene. Nah, gelem wis ketok genah. Oh, wis ora jenenge pisan. Oh, kowe to, ngoten. Bang pas liwat tok wae celok le ngono tok. Ya niku. Semana mugi tiyang sing suluk niki. Niku sebagian ulama wonten sing dawuhaken ngeten. Nalikane tiang niku seorang hamba niku mengadakan proses suluk niku layab luhul abdu hakikat tawadhu'i inda illa inda lam'ani nuril musyahadah fi qalbi fa inda zalika tazubu nafsu wa tantabi'u lil haqqi walil khalqi bimahwi asariha wasukuni wahjiha wagubariha. Tiang niku mboten saged bener-bener tawadhu terhadap Allah begitu tunduk manut diperintah budal dilarang mendol mboten niku lah bentuk-bentuk tawadhu to niku. Bahasa sing kulina diwuwana berjumah jenenge takwa. Nggih. Monggo kita sami ningkataken ketakwaan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Lagi ngoten nggih. Tapi wong takwa niku napa iso lek mboten tawadhu? Wong diperintah napa iso lek? Gak krasa enek sing merintah niku luwih dhuwur timbang dhek. Nggih ta nggih? Lah mula nek wong niku mboten iso dumugi teng kene hakikate manut kecuali nalikane wonten kilatan-kilatan cahaya penyaksian bahwa Allah hadir. Nggih, kilatan-kilatan itu ada kalanya. Nun jauh. Iki kula tak nyontone karyawan wingking niki sing nunggone rekaman niki. Niki Pak enten teng mriki sing nguasani Mayangkara teng mriki Pak Haryanto nggih. Senajan mboten ditunggoni Pak Haryanto tapi punya kilatan kesadaran bahwa walaupun Pak Haryanto enggak ada tapi Pak Haryanto tahu entah siapa nanti yang melaporkan. Niku mesti gelem tandang napa sing diperintahne Pak Arianto. Malah kadang-kadang Pak Arianto wis pesen aku arep lunga. Engko Pak Imron lek rawuh urusane kowe. Senajan Pak Arianto mboten hadir, tapi bahwa di situ ada kesadaran bahwa di sini ini wilayahnya Pak Arianto. Dan Pak Arianto punya orang-orang yang mengawasi saya. Maka karyawan mingking niki nggih terus nandhari pekerja. Taat, manut. Lah apa meneh? Lek jenggrene Pak Arianto niku mlebet teng dalem, enek klebat Pak Arianto rawuh. Senajan mboten dugi teng ruangan iki, rawuh tapi teng dalem mriku. Niku luwe tenang nek kerja. Yo. Apa meneh lek niku mengke marang Pak Arianto niku hadir di sini dan nunggoni kerjaane. Wah, iku malah tenang nek kerja. Paham ya? Niku lek sing tukul, sing muncul tawaduk dan ketaatan. Kalau yang muncul itu rasa cinta. Kalau yang muncul itu rasa cinta. Krungu kabar sirisirane mulih nonton tok mawon. Ki krungu kabar tok sirisiranmu mulih, iki malam Minggu sirisiranmu mulih. Urung cetor iku sik mulih nonton tok padahal omahe aja. Sing sitok garum, pacare sing sitok serengat. Wah niku rasa berbunga-bunganya sudah tumbuh. Karena apa? Ada kesadaran bahwa semakin dekat. Ya, betul tak ya? Krungu kabar mulih semakin dekat. Nah, mungkin lah wis mulai budal teng serengat ya. Suluk niku mulai. Suluk nambah dalan geng garum tumuju teng serengat. Semakin dekat, semakin dekat wis semakin deg-degan. Wajibat kulubum. Ngono lho. Dene wajibat kulubum. Gerodok gemeter bergetar. Seribu rasa menjadi satu. Jadi ngoten. Campur petuk tau orang, gue lek petuk tak omong ne apa, anu kuatir gak cetuk, tapi punya harapan kuat untuk cetuk. Wah, niku campur jadi siji. Ya, niku deg-degan wis. Niku wis numpak sepeda motor gak tolah-tolah ya. Iya ta nggih. Ken garam budal teng serenak niku keng wah wis ora tolah-tolah. Mesti khusuk. Numpak motor mesti khusuk era karuhan. Nun betul tolak-tolak, tidak terpengaruh oleh panggilan siapapun. Coba kancane, eh, ayo jang, ini film apa? Eh, kak film-filman, serengat. Ngoten. Niki terus budak. Mereka napa? Niki pun enten nur, nurul musyahadah, cahaya penyaksian melalui berita tadi. Pak Jare teko di Minggu. Ya, bosan pun mulai tok ngarep latar niku. Ya, tok ngarep latar niku. Wis lungguh kursi ngarep tengemper enek kursine disediakno lungguh teng mriku. Niku ora krungu suarane, bocah sik teng jero. Ya gak krungu bentuk klebate sepi yo mae. Tapi dia bae apa? Apa? Baik. Iki sandal ono iki. Iki sandal sing biyen aku sing nukok niki. Apal yakin bocah mesti ning omah. Mergo pasar budal kuliah ning Malang biyen tak kaya kenang-kenangan sandal yo kuwi. Iki sandal kuwi. Wah, yakin. Lek niku sandale. Niku semakin mantep. Wes, iki. Ate kancane riben pisan sing jero dipateni lampune sing padang jebul niku dedekan ya wae. Wes. Klambine sing teng sredel dibenekno. Mergo kok wonge ndelok kok jero. Ngoten iki. Kesadaran bahwa dilihat dari dalam itu tak padahal ora karek wonge, urung petok wae. Tapi ada kesadaran bahwa iki ning jero delok rene iki kenek. Mergo kocone ribet. Wah, ini mesti nunggu ora wani kok pencolotan, penculitan. Mesti wani, mesti nunggu anteng. Nunggu kehadiran dia. Ya, bangsa nanti metu tenan dibuka lampu ke diurut no lampu ni biar tiba-tiba si ngurut no lampu ni tu bocah ni ku saya somong. Iya, Gitu? Lengkap lah sudah. Maka kesadarannya hilang. Dia tidak ada. Yang ada ya dia. Dia yang hadir tadi sudah tidak ada. Sebenarnya itu semurah lampu itu. Ketak wila-wila itu. Teratap itu awalnya jadi hilang. Nek wau lah kerasa dekat gitu tak. Lihat lagi. Kerasa dekat. Lek wis lungguh roh sandal semakin mantep ada. Dan ini semakin mantep bahwa akan menemui. Bisa dibuka biar niku beratap ngoten niku iso ya. Niki. Nalikane tiang niku wis masuk ke nuril musyahada, cahaya penyaksian bahwa benar-benar di dalam hatinya ada kesadaran total. Ngoten. Niku awake dadi lebur. Awake dadi lebur. Kesadaran tentang keberadaan dirinya itu jadi enggak ada. Ngoten ora kok terus lebur jadi hilang ngoten. Sing dimasuk lebur itu enggak masuk dalam layar kesadaran. Cara wong syuting ngoten, asale sing disyuting awake dhewe ketok gambar awake dhewe, niki karena sing didelok niku nika wau. Pacare niku, niku terus sing ketok gambare pacare, gambare awake ilang. Ini jenenge lebur. Lah buktine lebur napa? Buktine diceluk wong ora krungu. Oke, diceluk wong ora krungu. Oh, kan wis gak noleh ya. Awake ora enak diceluk yo ora enak sing diceluk dudu aku ngono ya. Padahal sing diceluk dhek pun lebur. Di situ sebenarnya kalau kita mau menggambar, sebenarnya ada dua hal yang masuk. Nalika sik dereng dibiar niku lho. Sik dereng dibiar, tapi wis melek sandale enak. Niku jane pun loro niku. Isine wis loro ya. Enten dirinya, enten taman di depan rumahnya, tapi juga tidak lupa bahwa ada si dia yang saya tunggu. Ngoten. Jadi nek wong niku pun kebuka atine mulai enten nur niku sing krasa dhisik dhewe. Salik niku lek atine pun kebuka dhisik dhewe niku kesadaran yang tumbuh pertama adalah Allah dekat sekali. Allah dekat. Walaupun Allah dekat niku terus muncul sikap muraqabah. Pun itu lho, pun mulai kebuka lek ana sandal, ana ngono niku enten muraqabah, maksudnya muraqabah niku nunggu-nunggu. Masak wayah-wayah wong teko niku muraqabah lho. Niku terus isin barang, isin lek sampe ngono. Isin lek sampe lek kulunggu keliru. Isin lek sampe oleh kulunggu keliru. Kawan ini kali. Kuatir ku sak wayah-wayah muncul aku gak enak piye. Tuku rokok gak wani. Nek aku pas tuku rokok becake metu lho. Niku men mulai kesadaranku penuh. Dia tidak mau dan tidak berani kalau sampai sak wayah-wayah Allah nimbali gak iso teko. Sak wayah-wayah salat-salat terus gak iso teko lu gak wani. Allah muni salat-salat terus langsung budak. Jadi gak wani. Ninggal itu buat tuan. Kemudian, ni gue sing kesadaran pertama. Lepun suluk loh deh, suluk wes tok wayah kesadaran ini. Lah sing tingkat kedua, kemudian, ya, sing tingkat kedua ni gue memulai dugi dengar omah ni gue wau. Ni gue terus teng wilayah kepemilikan. Kabeh iki dibae sing duwe dheke ngono lho. Nalika lungguh temriku niku wau mulai sadar lek muncul kesadaran baru ya. Dadi kursine dheke, mejane dheke. Yo ta? Dadi pagere dheke, omahe dheke. Lah kok semene gedhe nek kabeh. Ya termasuk aku iki pacare dheke lho. Saya tidak punya kepemilikan apapun terhadap apa yang saya lungguhi. Apa yang saya debu, apa yang tak delok, apa yang ini aku iso kroso, lan iso teko, melebuning gini, kira kalau panjang diundang karo pacarku mau. Jadi sama sekali dia gak ada nilai. Dia. Itu jenenge adamiyah. Nggih. Adamiyah. Sama sekali mboten enten. Ketok jarit ya jari tindake. Ketok saya ndeke, ketok foto-foto ndeke, ketok kabeh kaya kono kabeh. Mung kangene wis suwi marai. Nggih. Kangene wis suwi sembarang kalir niku. Delok tulisan niku tulisane gak ketok, sing ketok sing nulis. Ngono lho, Dek. Delok sandal sing ketok dudu sandal, sing ketok sing nganggo sandal. Ngono lho maksude ilang niku. Sandal ilang, kursi ilang, meja ilang, omah ilang. Mergo kuwah kowe delok apa? Niku sing ketok gambare pacare niku wau. Menemen ngendene niku. Rasa dekat yang sampai menghilangkan segala sesuatu. Sing ana ndek tok. Sampai unen-unen nek sampai ditakoki. Kula mau nate cerita Laila Majnun ya. Laila Majnun iki kadung seneng kalih Laila. Majnun jenenge Koes. Koes iki nate seneng kalih Laila. Nalika seneng kalih Laila niku wabeh niki sing ketok Laila. Lah, krana sing ketok Laila niku sing disebut jeneng ya jeneng Laila. Laila, delok watu Laila. Laila. Delok napa mawon nenek uwit obah Laila. Nenek angin jare abape Laila. Nggih. Nenek lintang oh iku mripate Laila. Mboten niku kadung Laila, Laila, Laila, Laila ngoten. Laila, sampe diceluki Koes Laila. Enak wong gak kenal jenengmu sapa? Laila. Ilang alai ilang, ditakoki jenengmu sapa? Laila. Berarti lalai ilang. Ini jeniku jeneng-jenenge masuk dalam wilayah adamiyah. Dalam wilayah ketiadaan. Nah, lek pun ngoten niku ya mbek delok segala sesuatu menjadi hilang. Lek wis ilang tegese gak direken. Dia wis gak ngereken segala sesuatu, wis gak noleh kepada sesuatu. Mereka apa? Mereka kebek. Kesadaran yang hati ini kebek. Sehingga ini gue salah tak. Allah, Allah, Allah, Allah. Tak kok jenengmu siapa? Allah, Allah. Orang kok jawab, ini gue orang jawab. Nanti kok tidak jenengmu siapa? Allah. Lagi ini saya repot, saya pas ngomong ini. Saya pas jelak ini. Jenengmu siapa? Allah. Padahal saja ini orang ini orang jawab. Orang-orang yang dicelok. Dia wis ngendeng kok. Nah. Lapun ngoten niku yang bae mboten saged ningali napa-napa kecuali namung ningali Allah. Ya, wis gak enek sing disenengi liyane Allah, gak enek sing dipandeng liyane Allah. Lapun teng mriku niku sing muncul sifat tawakal, tauhid, ridho, pasrah. Iku sing paling menonjol niku. Tawakal niku wis pasrah, tauhid niku ya pasrah bongkoan. Termasuk segala resiko, ridho niku ya nrimo apa ae. Istislam niku ya wis manut piyae. Iku sing tingkat kedua. Sing tingkat ketiga. Tingkat ketiga niku nalikane wis adep-adepan karo bocahe. Bocahe wis metu bareng ngurup lo lampu terus metu nungguh ngarepe piyambake buntu asale ora ana blas kabeh sing ana dheke sakniki malah rada muncul neh malah awake muncul merasa berada di hadapan si dia mulane pengeriku dipendawahkan yusiduka wujudahu la adamaka wala wujudaka. Gak sadar. Saat ini tidak disadar. Tapi kesadaran yang kedua ini adalah kesadaran yang total masuk menjadi satu, menyatu dengan si dia. Yang sampai suasana yang tadi kabeh ora ana wae lho. Suasana sing kabeh ora ana wau niku ya dadi ilang. Dadi lali, lali nek dhewe ngalami suasana kabeh gak ana wau dadi ora masuk ingatan blas. Yo ngoten. Iki la ada maka yo ora sadar tentang ketiadaanmu, wala wujuda kalan ora sadar tentang keberadaanmu. Ya napa ngoten iki? Misale diomongne ngoten iku tok. Tapi ana suasana ngoten iku ana. Dene kuwi ora roh, aja mbarani gak ana. Percaya karo sing tau ngalami. Ala mosok temenan tiyangan iku ngalami yo mbok yo. Wong sing tau ngalami yo yo ana tenan. Dan wa tiyang sing pun dumugi mriku niku mboten wonten pernyataan kecuali namung kana Allah wala syai'a ma'ahu wa huwa al-ana ala ma'alaika. Kana ana sapa Allah Gusti Allah. Wala syai ala nora ana suwiji-wijiku maujud ma'ahu sertane Allah. Ora ana blas sesuatu sak liyane Allah sing bareng karo Allah. Wa huwa ta'ala Allah al-ana iki saiki iki iku alama ing atase keadaan ala ing atase makana ana sapa Allah. Allah ku gak berubah. Ora ana apa-apa sing bareng Allah ket biyen nganti saiki Allah tetep gak berubah. Dan nek sampean ngarani, yene Allah yene aku. Yene Allah yene aku. Kuwi mergo sampean masuk dalam wilayah kesadaran yang paling rendah. Kesadaran yang paling rendah mergo lafal saiki enek dunya, saiki enek aku, saiki lafal saiki niku sakjane keterbatasan panjenengan. Keterbatasan menungso muni saiki. Mergo zaman, wektu niku sakjane ora ana to wektu. Dek mau saiki niku napa sih? Rupane piye? Mboten enten. Sejatine mboten enten wujude. Jadi yang dimaksud nganti saiki Allah tetap ngoten niku artinya Allah masih tetap sendiri di dalam sifat ahadiyah. Enten sifat wahdani ya. Enten sifat ahadiyah. Lek wahdaniyah niku mergo dibanding karo liyane malah ana wahdaniyah. Tapi lek wahidiyah niku mergo kesendirian sing ijek metu sifate. Tapi lek ahadiyah itu kesendirian yang tanpa hubungan dengan segala apapun. Wahdaniyah niku sifat nalika dipahami menungsa, ngoten lho. Lek wahidiyah niku Allah dhewe tanpa didelok menungsa, ning kaya-kaya isih ana perangan-perangan, kaya-kaya lho. Ana sifat basar, ana sifat kalam, ana sifat wujud, ana sifat kaya-kaya satu kesatuan sifat rong puluh niku dadi siji terus dadi Allah niku jenenge wahidiyah ning kaya-kaya niku. Nah, bangsa pun mlebu malih teng ahadiyah. Lah ahadiyah niku pun ya ahadiyah. Iji. Sama sekali enggak ada perangan sama dan di situ enggak ada apa-apa. Enggak ada apa-apa dan akal manusia enggak bisa sampai ke sana. Akal loh. Lek kesadaran hati mungkin bisa ngipingi siti-siti iso. Okay. Itu pun harus lebur nih kalau. Bon. Mula enten sairan untuk mengungkapkan itu. Enten sairan dawuh ngeten. Falam ya baka illal haq kulam ya baka kainun fama thamma mausulun wama thamma bainu bila ja'a burhanul ayani fama aro biaini ya illai nahu ihu ainu falam ya buka mongko ora tetep liyane ilang kabeh fana kabeh apa sing ora tetep ilal hakku kejaba mung Allah tok sing ana me Allah tok lam ya buka wis ora ana apa kainun perkara sing ana liyane Allah Pama sama mongko ora ana iku sama ing dalem kono-kono suasana ketuhanan sing nika wau. Apa sing ora ana mau usulun perkara kang kantil. Wa ma sama lan ora ana iku sama ing dalem kono-kono panggonan apa baen perkara kang pedhot. Renek sing kantil, renek sing pedhot. Sing pedhot ya ora ana, sing kantil ya ora ana. Piye? Sampean jegur teng banyu kelelep. Saman niku kantil karo banyu napa pisah karo banyu? Lan kelelep ngisor dhuwur wetan kulon ngisor dhuwur kiwon nengen kabeh banyu. Iwak lho iwak kelelep teng banyu. Iwak niku kantil banyu apa pedhot karo banyu? Ya ora pintal, ya ora pisah, ya ora kantil. Wong diarani kantil nyatane iwak iki gak iso dadi banyu. Nggih. Iwak ya iwak, banyu ya banyu lah ora kantil lho niku. Nggih. Ora kantil, iwak ya iwak, banyu ya banyu tetep pisah, gak iso nyambung. Iwak banyu, banyu iwak ya gak iso. Dinas batal lah bentuknya kita. Iwak banyu, banyu neng, banyu iwak, ayo raiso. Gak iso kantil gak iso. Tapi pisah ya raiso. Diarani pisah ya raiso kena. Diarani nyambung ya raiso kena. Betul pisah. Tapi ya raiso nyambung. Nggih. Nggih betul pisah. Tapi gak nyambung. Masa iwak niku pisah karo banyu, mboten. Ya ora pokoke ora pisah karo banyu, ya ora nyambung karo banyu. Mana iki? Wong dhewe iso urip ya mergo ning jero banyu. Yo. Sing disedot sing dimacem-macem banyu, ngalor ngidul ngisor dhuwur kiwa tengen banyu. Heh. Sampai iso dadi darah ndeke, sampai iso dadi urip ndeke nggih banyu. Tapi kan orang kena tajaran iwak banyu, lu kan betul kena. Iwak ya iwak, banyu ya banyu. Ye. Tulisan karo mangsi. Digi. Di seratuk ditok nama. Tulisan karo mangsi. Tapi mangsi ini rupanya ireng. Saman jenugus A. Anu apa mangsi? Anu lah duduk mangsi lah. Duduk mangsi. Tapi lah sama ni cowedek mandeng ni, sama mandeng sing tenan. Tiba eh, aku kabeh mangsi. Nge. Aku kabeh mangsi. Tapi mangsi ku duduk A, aku duduk mangsi. Nge, betul? Awi duduk mangsi, mangsi ku duduk A. Tapi awi yuf. Tapi lu dipuandung tenang tiba-tiba awi kabeh mangsi. Iya ya lu. Iya ku. Iya ora. Nen? Ani ku ya ora iso pisah kemang. Lek sampean pisah kemang sih ilang wujude A. Bisa kepisah no. Aku aja ning mangsi. Gak iso. Jura, ini tuh di situ ada tidak ada yang kantil juga tidak ada yang pisah. Ibaratin dunia saya sini ini tuh A, kesalahan itu mangsi lah ibaratin nonton. Dekat sekali itu antara A dan mangsi, tapi juga mangsi itu bukan A, A bukan mangsi. Yes, yes Ben, soto ruwet tapi bisa ditolong kono ngono, nanti meh mirip. Bila jaa burhanul iyani, bila kelawan iki penglihatan musyahadah tadi. Jaa teko apa burhanul iyani, bukti-bukti kenyataan kahanan. Fama aro mongkorani ngali sopo ingsun, biaini kelawan kesadaran ingsun. Ila ainau kejobo ing kenyataane Allah. Idu ayinu, nalikane nyataakan sopo ingsun. Jadi ternyata seluruh penampilan A tadi itu adalah penampilan mangsi. Nggih. Ireng A niku kabeh ireng niku nggih. Niku ireng A niku kabeh ireng mangsi. Dudu ireng A. Ya lha nggih. Dudu ireng A. Piye ngono kuwi? Ya ngono kuwi. Dudu ireng A. Tapi ireng mangsi. Kenyataan bangsa tak puandeng tenan nganggo mripatku jare ngoten. Tak pencelengi tenan nganggo kesadaranku, ternyata sing rupane ireng dudu A. Sing rupane ireng kuwi mangsi. Tapi mangsi kuwi tiba ya dudu A. Mangsi kuwi dudu A. Aku dudu mangsi. Mangsi kuwi ya iso tampil dadi A, iso tampil dadi B, iso tampil dadi C, iso tampil dadi sembarang kalir, tapi kabeh rupane rupane mangsi. Tapi ya tetep beda-beda lagi iki. A iki ora kena mbok arani C, C gak mbok kena diarani B, B gak kena diarani D. A ya A, B ya B, C ya C. Tapi kabeh duwe rupa. Niku rupane mangsi. Lek sampean bentuk sing mlungker-mlungker niku bentuk mlungker itu lek bentuke mangsi, dudu bentuke C. Yo ora, bentuk sret bentuk loro niku bentuke mangsi apa bentuke B? Bentuke B tapi ya bentuke mangsi. Nggih, ya loro-loro nek tapi tetep sing sampean pandem sing tenan sing berbentuk ngono kuwi ora dudu B to, tak mangsi to. Tapi ya ora kena mbok arani oleh ngono mangsi iku B ya ora kena. Oleh ngono B iku A ya ora kena. Diarani manunggaling kawula Gusti itu ora kok terus kawula dadi Gusti Gusti tadi kawula mboten. Gusti ya Gusti, kawula ya kawula, tetep la ilaha illallah, enggak bisa. Disitulah yang dimaksud Allah itu sendiri tanpa siapapun. Mangsi ku ora kecampuran A, ora kecampuran B, ora kecampuran C, ora kecampuran apa-apa. Mangsi ku nganti saiki tetep dadi mangsi, masih wis dadi A tetep lho. Saiki enek A, enek B, enek C, mangsi yo mangsi. Ora iso kok terus berubah. Mangsine wis dadi B saiki ora iso. B ku wujud dhewe. Mangsi wujud dhewe, tapi mangsi ku ora iso lepas saka B, B gak iso lepas sangka mangsi, mangsi gak iso kantil karo B gak iso kantil karo mangsi, B gak iso kantil karo B gak iso kantil karo mangsi, B gak iso pisah karo mangsi. Mulai B kantil karo mangsi lah, cuwampur jadi siji karo C karo D barang ngono. Gila, tetep gak pisah tapi ora kantil. Piye ngene? Iya ya, angel yo yo yo. Ya angel tapi sajane iki ya ora angel. Nah, mun iki dijanjeni kalih Syekh Ibnu Abbad wa saya tilan bakal teko. Mengalamil muallifi saking dawuh Kiai Musannaf rahimahullah taala. Sing keterangan tentang kanallahu wala syai'a ma'ahu kusullah kuwi ana lan ora ana apa-apa sing karo Allah lan nganti saiki Allah iki tetep ngunukmi cara jawane ngoten. Misal cara gampangane mangsi nganti dadi A bareng pandang ireng ngoten lho. Ora berubah. Mangsi ya tetep mangsi terus gak berubah. Nah malah aku sing iso ilang, aku iso ilang mergo tampil sing ketok didelok dhewe iso ilang ngoten. Tapi sing jenenge mangsi tetep mangsi. Ngoten. Dawana pambijin teng mingkin badhe wonten penjelasan iki langkung jelas-jelas malih. Saya Ibnu Athaillah ndawaken ngeten al aqwanu utawi pura-pura kahanan, kahanan ana sak liyane Allah iku sabitatun bisa tetep ana oleh tetep ana bi isbatihi sebab oleh netepaken Allah. Jadi barang ana saiki iku mergo dianakno cara penake omong ngoten. Tegese dia nak no gue ora, oh no, tapi yo, oh no, nak kata tak yo ora no, tapi yo, oh no, yo ora, oh no. Nah bagi yang sing pun musyawarah sing blak niku wau antarané ora ana lan ana niku wis ora kepeto ngoten lho maksude niku ada maka wala wujudaka niku wau mamkhuatun kahanan kabeh kuwi mamkhuatun dan lebur bi ahadiyati dzatihi kelawan ijene dzati Allah subhanahu wa taala lebur aku dadi lebur sing ketok mangsi kok A B C D E F G kuwi ilang kabeh lek sing sampean pandeng mangsi A B C D E F G ilang kabeh lebur kabeh ayo sampean pandeng lek gak kandel enek cet gede puas gede cet rupane abang dienggo nulis A B C ngoten nggih abang niku nalika sing sampean pandeng niku rupane cet abang itu abisnya sudah hilang hilang nanti kok sampan pandeng cat cat itu lah ijen cat tanpa ada keterkaitan dengan ABC cat ngetentok ini kok ABC di hilang apa iya nyatanya hilang kok tuh sampan pandeng sing tenan abangnya ABC sing cek abang ini loh gue wedi ini sing ketok abang lah duduk A sing ketok abang duduk C sing ketok abang duduk D tapi cek hilang mamkhuatun terhapus oleh kesendiriannya cek lah tapi ngeden aku bisa wujud aku bisa wujud cekwi sa wujud mergo ditetepno karo cek kok apa ora enak cek terus bentuke B iki piye bentuke C iki ora enak cek tapi jajal sama nulis ora ana ora nganggo cek iso wujud A iso wujud B iso wujud C yo ora enak berarti wujude A wujude B wujude C niku bi'is batil cek paham tapi niku mengke lek wis saman masuk ning ahadiyah kesendiriannya cek tanpa terkait dengan apapun bentuk sampai bentuk ora sama hubung-hubung nih niku ilang kabeh A B C D E ilang kabeh semono ya cek apa wes ngerti ya mesti napa sing kula aturke saged nambahi pangertosan ilmu ingkang manfaat nambahi kemantepan keyakinan kula panjenengan sedaya dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kula kinten cekap semanten, monggo kita tutup kanthi donga sesarengan Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam tabaraka an kullu sahabati Rasulillah ajma'in alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah wa fi ni'amihi wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah Allahumma inna nas'aluka al-khayra kullahu wa na'udzu bika min ash-sharri kullihi wa min bi'ti wa ghayri kullu rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina ياتنا قرطا عين وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته